بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. وحكي عن بعض الخائفين أنه أوصى بعد إخوانه فقال: إذا حضرتني الوفاة فاقعد عند رأسي، فإن رأيتني مت على التوحيد فخذ جميع ما أملكه فاشتريه لوزا وسكرا فاشتري به لوزا وسكرا وانصره على صبيان أهل البلد وقل هذا أرس المنفلت، وإن مت على غير التوحيد فأعلم الناس بذلك حتى لا يغتر بشهود جنازتي، ليحضر جنازتي من أحب على بصيرة لئلا يلحقني الرياء بعد الوفاة. قال: وبما أعلم ذلك؟ فذكر له علامة، فرأى علامة التوحيد عند موته فاشترى السكر واللوز وفرقه. وكان سهل يقول: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي، والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. وكان أبو يزيد يقول: إذا توجهت إلى المسجد كأن بواسطي زنارة، أخاف أن يذهب بي إلى البيعة وبيت النار حتى أدخل المسجد فينقطع عني الزنار، فهذا لي في كل يوم 5 مرات إلى آخره. معنى كلام الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه. Diceritakan dari sebagian orang-orang yang takut kepada Allah bahwasanya ia berwasiat, orang yang takut kepada Allah tadi berwasiat kepada sebagian saudaranya. Wasiatnya adalah apabila wafat akan mendatangiku, maka duduklah engkau di sisi kepalaku. Apabila kamu melihat aku meninggal atas tauhid, aku meninggal atas keadaan Islam, maka ambillah semua harta milikku, kemudian belikanlah harta milikku itu pada lauz, buah badam dan gula, lalu bagi-bagikanlah kepada anak-anak kecil penduduk negeri. Katakanlah ini adalah pesta perkawinan orang yang terlepas dari bahaya. Itu wasiatnya. Bila aku dalam sakaratul maut, ikan duduk di pintang kepalaku. Nah, kalau aku sudah meninggal dunia dalam keadaan Islam, maka harta benda milikku itu tukarakan buah-buahan dan gula-gulaan. Kemudian bagi kepada anak-anak kecil penduduk negeri ini. Katakan ini merupakan pesta perkawinan orang yang terlepas dari bahaya. Dan jika aku meninggal atas selain tauhid, andai kata aku mati kada membawa iman, maka beritahukanlah manusia dengan yang demikian. Amun aku mati dalam keadaan kada beriman, amun aku mati dalam keadaan tidak agama Islam, beritahukan orang lain. Umumkan kepada manusia bahwa aku pulang bin pulang matinya su'ul khatimah. Tujuannya apa? Sehingga mereka, manusia-manusia, tidak tertipu dengan mendatangi jenazahku. Kena mun kada diumumkan, orang datangan kena mengantar jenazahku. Dan dikira aku mati dalam keadaan Islam. Jadi supaya orang jangan tertipu, umumkan. Supaya mendatangi jenazahku orang yang menyukai aku dengan mengetahui secara benar. Supaya aku tidak terkena riya sesudah mati. Itu wasiatnya. Bila aku mati dalam keadaan tidak Islam, umumkan kepada manusia supaya mereka jangan tertipu. Kayaknya menziarahi kuburku manusia, dikira aku mati baik, padahal aku mati dalam keadaan kada Islam. Supaya orang jangan tertipu, umumkan. Sebagian saudaranya itu berkata, menduga siati ini betakun, dengan apa aku tahu yang demikian? Kayak apa aku tahu pada ikan ini mati dalam Islam, ikan mati dalam keadaan tercabut iman, apa tandanya? Dengan apa aku tahu yang demikian? Maka disebutkan kepadanya tanda. Tandanya macam ini. Nah, ujar nang orang yang takut kepada Allah tadi, bila aku mati, tanganku itu masih menggenggam tangan ikan, berarti aku mati dalam keadaan Islam. Tapi bila aku mati, tanganku ini lepas daripada tangan ikan, berarti aku mati lepas daripada iman. Itu tandanya. Kemudian sebagian saudaranya itu melihat tanda tauhid ketika meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, tangannya masih memegang erat tangan saudaranya. Nah, berarti inya ini mati dalam keadaan iman. Maka sebagian saudaranya itu membeli gula dan lauz buah badam dan dibagi-bagikannya. Nah, ini merupakan kelanjutan daripada keterangan yang telah lalu daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa barang siapa takut matinya tidak membawa iman, maka dia mati akan membawa iman. Tetapi barang siapa tidak takut matinya, tidak takut, tidak tercabut iman, maka dia matinya akan tercabut imannya. Kita takutan kalau mati itu su'ul khatimah. Takutan berarti kita bakal husnul khatimah. Tapi kalau kita kada takutan mati su'ul khatimah, asa merasa sudah husnul khatimah, maka alamat kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Salah satu tanda orang yang takut matinya su'ul khatimah, salah satu tanda orang yang takut matinya su'ul khatimah, dia selalu minta kepada Allah perlindungan dari mati su'ul khatimah itu. Habis sembahyang lima waktu, dia berlindung, ya Allah, peliharakan aku dari mati su'ul khatimah. Berarti ini takutan mati su'ul khatimah. Bila takutan, nah, bakal selamat, bakal husnul khatimah. Tanda orang nang kada takutan su'ul khatimah, kada berdoa-doa, meminta-minta aja kada lawan Tuhan. Kada dia minta husnul khatimah, kada dia berlindung dari su'ul khatimah, nah berarti orang ini merasa aman. kada takutan. Nah kalau demikian berarti bakal matinya jahat, bakal matinya tercabut imannya. Sahal rahimahullah ta'ala berkata, seorang murid itu takut akan mendapatkan cobaan dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan orang yang arif itu, orang yang ma'rifat itu takut akan mendapatkan cobaan dengan kufur. Nah, orang-orang biasa, orang-orang yang masih muridnya takutan kalau-kalau jatuh ke dalam maksiat. Kalau orang yang mengenal Allah, bukan hanya maksiat yang dia takuti, kafir dia takut. Sebab kada ada satu jaminan, kita hari ini Islam, esok masih Islam. Kada ada jaminan bahwa kita hari ini menuntut ilmu, beribadah, kada ada jaminan kita mati bakal selamat. Nah, oleh karena itu mereka takut akan kafir, takut akan matinya tidak membawa iman. Abu Yazid Al-Bastami berkata, Abu Yazid bacaannya, apabila aku berangkat ke masjid untuk sembahyang berjamaah, artinya seolah-olah pada pinggangku ada ikat pinggang. Aku takut diberangkatkan aku ke gereja dan rumah api, tempat ibadah orang Majusi. Ujar Sidin, bila aku tukar masjid di perjalanan tu aku takutan kalau-kalau aku ni berpaling arah takar gereja. Takutan kalau hati ni tak ubah hendak ke rumah ibadat orang Majusi, karena kada ada jaminan aman dari itu. Sehingga aku masuk masjid, maka putuslah ikat pinggang itu dariku. Kecuali ke masjid, hanya aku merasa sudah sampai. Selama belum masuk masjid, aku takutan. Kalau-kalau langkah ke masjid, kita paling terbalik arah ke gereja, dipalingkan Tuhan. Demikian itu bagiku dalam setiap hari 5 kali. 5 kali ke masjid. Bila tulah ke masjid, takutan hati ini. Kalau-kalau langkahnya ada jadi tak ke masjid, nah, dipalingkan Tuhan ke gereja. Nah, itu contoh bagaimana takutnya orang-orang yang makrifat kepada Allah terhadap bulak-baliknya hati kita. Terhadap bulak-baliknya hati yang sangat mudah, sangat cepat. Diriwayatkan dari Al-Masih alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau berkata, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, wahai golongan Hawariyin, ini sahabat-sahabat Nabi Isa, kamu semua takut melakukan maksiat, sedangkan kami golongan para nabi merasa takut akan kafir. Para nabi itu, para orang arif itu yang ditakutkan mereka itu adalah kafir, bukan hanya maksiat. Karena kalau mati dalam keadaan maksiat, masih ada harapan masuk surga. Tapi kalau mati dalam keadaan kafir, itu kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Dan diriwayatkan pada khabar-khabar anbiya para nabi bahwasanya seorang nabi mengadu kepada Allah Ta'ala akan lapar, kutu dan tidak berpakaian beberapa tahun, dan adalah pakaiannya bulu binatang. Nabi ini sudah bertahun-tahun dalam keadaan lapar, susah. Lalu minta kepada Allah, minta dikenyangkan, minta pakaian. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya Nabi, wahai hambaku, apakah kamu tidak senang bahwa aku memelihara hatimu dari kafir denganku? Ikan meminta pakaian, meminta kenyang, ujar Tuhan. Ikan kada senangkah selama ini hati ikan itu kupelihara daripada kafir, sehingga kamu meminta kepadaku akan dunia? Nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada manusia itu adalah nikmatul iman, nikmat iman. Kalau sudah dapat nikmat iman itu, kada peduli lagi dengan nikmat yang lainnya. Makanya ada seseorang mengadu kepada Imam Sahal, wahai Imam, malam tadi ulun kehilangan. Maling naik ke rumah, habis harta diambil. Ujar Imam Sahal, itu untung ikam. Untung kada iman ikam diambilnya. Jika iman ikam diambilnya, maka semuaan itu kada menjadi berarti lagi. Maka Nabi itu mengambil tanah, lalu diletakkan di atas kepalanya dan berkata, ya sungguh aku senang wahai Tuhanku, maka peliharakanlah akan aku dari kafir itu. Apabila adalah takutnya orang-orang yang sudah makrifat itu dengan tetapnya telapak kaki mereka dan kuatnya imannya. Nabi-nabi itu, orang-orang ma'rifat itu sudah kokoh sebenarnya imannya. Orang-orang ma'rifat itu sudah kuat sebenarnya imannya. Tetapi mereka itu masih takut, takut dari su'ul khatimah. Padahal mereka ibadahnya luar biasa, imannya kuat, tidak ada dunia di dalam hati mereka, tetapi mereka sangat takut kalau mati kada membawa iman. Maka bagaimana orang-orang yang lemah tidak takut? Orang yang kada ibadat, yang sibuk hanya memikirkan duniawi, kenapa kada takut dengan su'ul khatimah itu? Kenapa kada takut? Orang-orang aulia, ambia, orang ma'rifat yang sudah kuat iman, yang sudah kada ada pikiran dunia, mereka sangat takut dengan tercabut iman waktu menjelang kematian itu. Jadi su'ul khatimah itu artinya jahat penutup, jahat penutupan. Kalau husnul khatimah itu baik penutupan, akhir hidup ditutup dengan kebaikan. Nah su'ul khatimah, akhir hidup ditutup dengan kejahatan. Su'ul khatimah ini ada yang sifatnya kabir, besar, seperti mati kada membawa iman sama sekali. Dan itu bukan sedikit, banyak yang demikian. Makanya para ambiya aulia tadi takutan. Ada su'ul khatimah sagir nang halus. Su'ul khatimah juga mati membawa iman, tetapi dalam keadaan mencintai dunia. Nah, mati mati dalam keadaan cinta kepada dunia, itu disebut su'ul khatimah juga. Sama su'ul khatimah. Cuma yang pertama tadi kekal dalam neraka, yang kedua ini kada kekal dalam neraka. Su'ul khatimah itu memiliki beberapa sebab yang mendahului atas kematian. Artinya su'ul khatimah itu ada sebab-sebab di waktu dia masih hidup yang akibatnya mati dalam keadaan jahat tadi. Seperti perbuatan bid'ah. I'tikadnya umpamanya i'tikad yang bid'ah. Inya mai'tikadkan sesuatu i'tikad yang kada dikenal pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mai'tikadkan jahatnya sebagian sahabat Nabi. Nah, itu i'tikad bid'ah. Karena di zaman Nabi i'tikad seperti itu kada dikenal. Seperti mai'tikadkan jahatnya sebagian keluarga Nabi. Itu i'tikad yang tidak dikenal pada masa Nabi. Di masa Nabi itu yang dikenal adalah sahabat itu orang-orang yang dipuji, orang-orang mulia. Keluarga Nabi itu orang-orang yang dipuji dan orang-orang mulia. Itu i'tikad yang dikenal di masa Nabi. Kalau kita mai'tikadkan bahwa sebagian daripada sahabat Nabi itu ada yang celaka, Abu Bakar semuanya kita i'tikadkan celaka, Sayyidina Umar. Nah, ini i'tikad bid'ah yang tidak dikenal di zaman Rasul. Nah, kalau kita demikian halnya, itu adalah petunjuk jalan untuk mati su'ul khatimah. Kemunafikan. Kemunafikan, sifat-sifat munafik yang ada di dalam dirinya itu akan membawa kepada su'ul khatimah. Takabur dan sejumlah sifat-sifat yang tercela, terutama sifat-sifat yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai sifat yang orang mukmin tidak bersifat dengannya. Kita nih bersifat dengan sifat yang ujar Nabi orang beriman kadang mau bersifat itu. Nah, kalau kita bersifat itu, alamat bahwa kita su'ul khatimah. Contohnya ujar Nabi kita, khaslatani la yajtami'ani fi mu'minin. Ada dua perkara yang keduanya itu kada mau berhimpun pada orang beriman. Nah, orang beriman kada mau bersifat nang ini. Nah, kalau kita bersifat ini, tanda artinya kita su'ul khatimah. Yang pertama, al-bukhlu kikir. Kikir. Orang beriman, ujar Nabi, tidak ada yang bersifat kikir. Bila kita bersifat kikir, berarti kita ada beriman ngarannya, alamat matinya su'ul khatimah. Pengertian bakhil di sini adalah merasa memiliki harta yang dianugerahkan kepadanya dan menganggap orang lain tidak ada hak dengan harta itu. Itu bakhil. Kita memiliki harta banyak. Kalau kita merasa itu adalah harta milik kita, orang lain tidak ada punya hak dengan harta milikku ini. Nah, bila sifat itu ada di dalam hati kita, itu mengarah alamat bahwa kita mati dalam keadaan kada baik. Yang kedua, yang tidak ada pada diri orang yang beriman, su'ul khuluq, jahat budi pekerti. Jahat budi pekerti itu macam-macam. Sakada-kadanya inya menuntut orang lain untuk menunaikan hak dirinya, sedangkan dia tidak menunaikan hak orang lain. Nah, itu sudah buruk budi pekerti ngarannya. Hendak orang lain haja lawan sawah itu saurang kada lawan orang lain. Nah, itu buruk budi pekerti. Itu kada ada dalam diri orang yang beriman. Bila demikian ada pada diri kita, itu mesti dihilangkan, karena itu adalah petunjuk yang mengarahkan kepada mati dalam keadaan jahat. Perbuatan bid'ah, kemunafikan, takabur, dan sejumlah sifat-sifat yang tercela. Oleh karena itu para sahabat bersangatan takut dari kemunafikan, sehingga Al-Hasan Al-Basri berkata, jikalau aku tahu bahwa aku terlepas dari kemunafikan, niscaya itu lebih aku sukai daripada sesuatu yang terbit atasnya matahari. Artinya, andai kata aku nih tahu bahwa aku ini terlepas dari sifat munafik, aku rela memberikan seluruh yang kumiliki walaupun itu seperti dunia besarnya. Andai kata ada yang menjamin bahwa ikam itu mati selamat kada bakal munafik, ada yang menjamin kah itu? Udah sih sabigi dunia kubayari, andai kata aku beisi dunia, asa ada yang menjamin kah itu? Niscaya itu lebih aku sukai daripada sesuatu yang terbit atasnya matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita agar kita selamat daripada munafik. Berbagai macam cara, berbagai macam amaliyah yang diajarkan oleh Nabi agar kita terhindar daripada sifat kemunafikan. Karena sifat kemunafikan tadi mengarah kepada mati dalam keadaan jahat. Antara lain beliau mengajarkan kepada kita doa. Ini yang paling inting. Doa. Berapa kali sehari kita berdoa, terserah kita. Nabi kada menentukan banyaknya dan waktunya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku dari sifat munafik. Wa amali minar riya. Sucikan amalku daripada riya. Wa lisani minal kadzib. Sucikan lisanku daripada dusta. Wa aini minal khianat. Sucikan mataku daripada khianat. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tuhfis sudur. Nah, itu doa supaya terhindar dari kemunafikan. Kada disebutkan Nabi berapa kita membaca tasarah, artinya sesuai keperluan kita, sesuai dengan takutnya kita. Makin kita takut, makin banyak membacanya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Sucikan hatiku dari kemunafikan, sucikan amalku daripada riya, sucikan lisanku dari dusta, sucikan mataku dari khianat. Bahwa engkau mengetahui khianatnya mata dan yang menyembunyikan oleh hati, Tuhan mengetahui itu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi masjidi 40 salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal azab wa bari'a minan nifaq." Barang siapa, ujar Nabi, yang sembahyang di masjidku, di Madinah situ, Masjid Nabawi, 40 sembahyang fardu, tentunya berjamaah, tidak keluputan akan dia satu sembahyang pun. Artinya sembahyang itu berturut-turut 40 waktu. Sembahyang berjamaah di Masjid Nabawi berturut-turut 40 waktu. 8 hari kah hitungannya? Ditetapkan bagi dia terlepas dari neraka, terlepas dari azab, terlepas dari sifat kemunafikan. 8 hari di Madinah sembahyang ke Masjid Nabawi berjamaah. Jangan taliyuliyong. 40 waktu berturut-turut, la tafutuhu salatun. Nah, itu amalan untuk terhindar dari sifat kemunafikan. Yang ketiga, yang tadi bilang ada orang berduit, maka yang ketiga, ujar Nabi, man shalla lillah 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula. Nah, ini siapa aja kawah? Siapa sembahyang karena Allah 40 hari. Nah, 40 hari. Ini kada bungkus, Bang. Kalau 40 hari, jadi 40 waktu. Ini 40 hari berjamaah. Memperdapati dia akan takbiratul ula imam. Artinya waktu imam Allahu Akbar mulai sembahyang, ini sudah ada di belakang imam. Ini sudah ada di belakang imam. 40 hari berturut-turut kada taliyong, kutiba lahu bara'atani, ditetapkan bagi dia dua keselamatan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Selamat daripada neraka, selamat daripada sifat kemunafikan. Jadi kalau kita sudah pernah melakukan yang pertama, melakukan yang kedua, melakukan yang ketiga ini, nah tinggal lagi kita minta kepada Allah, satu, supaya diterima. Yang kedua, kita minta kepada Allah supaya amal itu terpelihara sampai kita mati. Ya, banyak amal kita diterima oleh Tuhan, cuma kada sampai kita mati amalnya habis. Kenapa maka habis amalnya? Dikisah-kisahkan dengan tujuan hanya sekedar riya, sekedar bahaharatan. Aku sendirian di Madinah, tiap kali umrah, pasti kan berpuluh untuk kugawi. Nah, niat hatinya kadar napa-napa, hanya sekadar berkisah wara. Nah, itu menggugurkan. Walaupun diterima Tuhan sudah asalnya, tapi karena dikisah-kisahkannya, diria-riakannya, dikhawatirkan itu gugur. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhibi wa aini minal khiyanati fa innaka ta'lamu khainatal ayun wa ma tukhfi sudur. Nah, itu doa supaya terhindar dari kemunafikan. Mereka para ulama, para sahabat tadi tidak menghendaki dengan kemunafikan itu lawan pokok iman, aslul iman. Mereka kadang menghendaki arti munafik itu lawan daripada iman. Ya, ada munafik itu munafik orang yang pura-pura masuk Islam tapi di hatinya kafir. Nah, itu lain lagi, itu sudah kafir nyata itu. Orang hendak kawin agama Kristen, jebiniannya kada kawin bila kada berislam, berislaminya supaya diterima orang, itu munafik ngarannya. Itu sudah kada masuk, itu sudah nyata. Artinya menampakkan keimanan tapi di hatinya masih tersimpan kafir. Nah, itu sudah nyata munafik. Sedangkan dimaksud dengan munafik-munafik yang kita tadi, maksudnya adalah, akan tetapi yang dimaksudkan dengan munafik itu adalah sesuatu yang berkumpul dengan pokok iman. Orang ini ada iman, beriman, cuma ada munafiknya. Maka orang itu menjadi orang yang muslim yang munafik. Nah, kalau muslim yang munafik ini, itu yang ditakutkan tadi. Kalau munafik murni itu sudah nyata. Kita jadi orang muslim tapi munafik, itu yang mereka khawatirkan, karena itu mengarah kepada mati dalam keadaan jahat. Tanda-tanda munafik itu banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, arba'un man kunna fihi fahuwa munafikun khalisun wa in shalla wa sama wa zahama annahu muslim wa in kanat fihi khaslatun minhunna fa fihi syu'batun minan nifaq hatta yad'aha man idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajara wa bilabzin akhar wa idza ahada ghadara. Artinya, empat perkara, barang siapa yang empat perkara itu ada padanya, maka ia seseorang munafik murni. Sekalipun ia salat, berpuasa, dan mengaku dirinya seorang muslim, sekalipun orangnya penyembah yang penguasa sekalipun, tapi empat perkara ini ada padanya, maka dia orang muslim yang munafik. Dan jika ada padanya satu perkara dari empat perkara itu, maka padanya terdapat satu cabang dari kemunafikan sampai ia dapat meninggalkannya. Yaitu, apabila berbicara maka ia berdusta. Artinya orang ini dikenal sudah sebagai banyak dusta. Dikenal. Siapa garang bawa kabar teh? Si Pulan. Dah kok ada yakin menitum bawa kabar jalan. Nah, orang terancak berdusta. Apabila berbicara, maka ia berdusta. Bukan setiap kali ia berpandir dusta, ada. Artinya, orang itu kebanyakan berdusta. Sehingga orang jadi menganggap inya itu kadang-kadang dipercayai. Apabila ia berjanji, maka ia mengingkari. Amunnya berjanji, kada kawa dipegang. Kada kawa dipegang janjinya. Banyak itu manusia. Janji itu kada kawa dipegangi. Janji isuk 10% ini kita percaya. Banyak kadanya. Apabila ia berjanji, maka ia mengingkari. Apabila diamanati, diberi amanah, maka ia berkhianat. Dan apabila ia bermusuhan, maka ia melampau batas. Melampau batas. Artinya, mun orang madahakan tuh, ikam bungo, kita jawab ikam bungo, kita kata berdosa. Kita menjawab ampuninya. Dan itu adil. Tapi kalau kita melampau batas, ikan bunga, mau ikan bunga lagi, nah, bertambah lagi ini tuh, itu melampau batas ngarannya. Membalas kezaliman, sekedar kezaliman, itu adalah adil. Adil. Tapi kalau kita kada membalas kezaliman orang, ngarannya ihsan. Kalau kita melampau batas daripada kezaliman orang, ngarannya kita yang zalim. Dan apabila ia bermusuhan, maka ia melampau batas. Dan pada lafaz lain disebutkan, apabila ia berjanji, maka ia menyalahi. Nah, itu sifat-sifat kemunafikan yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis ini. Dalam hadis-hadis yang lain ada juga Rasulullah lagi menerangkan sifat-sifat kemunafikan yang selain ini yang dipaham oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari situ para sahabat dan para tabi'in menafsirkan arti nifaq. Abdalam dhikru ta'alam annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله وصفا دم صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.